السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat yang dengannya seseorang akan mendapatkan kebahagiaan, nikmat yang merupakan nikmat tertinggi. Hadirin Allah muliakan, kata Imam Al-Mawardi, salah satu ulama madzhab Syafi'i, beliau mengatakan, ta'allamil ilma, engkau harus mempelajari ilmu agama. Jadi belajarlah, fa innahu yusaddiduka wa yuqawwimuka saghiran. Karena ilmu itu akan meluruskanmu dan membuat kamu benar. Ketika kamu kecil. Jadi dari kecil itu udah berjalan di atas jalan yang benar, cara bicaranya juga benar, cara melangkahnya benar, dan ilmu akan membuat engkau menjadi pemimpin dan unggul dibanding orang-orang selainmu ketika kamu besar. Dan ilmu akan wa yuslihu zaifaka wa fasadaka, akan memperbaiki kekurangan dan kesalahan-kesalahanmu. Jadi itu nasihat para ulama, kau terus belajar. Biar dari kecil itu sikap kamu udah benar, langkahmu tuh benar, hatimu tuh benar, dan nanti kalau besar kamu jadi orang besar, jadi pemimpin, kamu tuh unggul dibanding yang lain, dan kesalahanmu, kekuranganmu akan diluruskan. Itu tuh nasihat para ulama-ulama kita dulu. Dan ini yang seringkali kita lupakan, dan kita gak kasih nasihat ke anak-anak kita seperti ini. Dulu para ulama tuh menanamkan ini terus ke anak-anak mereka dari kecil. Kamu nanti jadi orang besar, nak. Insya Allah. Jika kamu belajar dari sekarang. Jika kamu menuntut ilmu yang benar, yang ikhlas, yang tulus. Nanti kamu jadi orang besar. Nanti kamu unggul. Dan kekuranganmu itu diperbaiki. Gitu. Kata Mus'ab bin Zubair, ta'allamil ilma fa in lam yakun laka malun kana laka mala. Kamu terus belajar. Kalau kamu enggak punya uang, nanti dengan kamu punya ilmu, itu kamu akan punya uang. Uang akan datang. Wa illam yakun laka jamalun kana laka jamala. Kalau engkau enggak punya keindahan, enggak tampan dan sebagainya, kana laka jamala. Dengan ilmu itu engkau akan terlihat indah. Engkau akan terlihat tampan. Maksudnya dengan akhlak, dengan sikap, engkau bisa mengalahkan orang-orang yang tampannya secara fisik saja. Karena tampan secara fisik itu atau cantik secara fisik kan cuman terkesan enaknya dari jauh. Dari dekat gak enak. Kalau gak punya keindahan secara ilmu, secara akhlak, secara ibadah. Iya gak sih? Antum bersahabat sama orang paling tampan se-Indonesia gitu, tapi nyebelin, kata-katanya kotor, pelit, suka caci maki, emang enak gitu punya. Gak apa-apa deh, yang penting dia tampan, kan gak ada. Coba tanya wanita-wanita tuh yang suaminya tampan-tampan keren-keren, tapi main tangan, tapi nampar, gak pernah sholat, kalau ngomong nyakitin, emang enak apa? Nikah sama laki-laki tampan kayak begitu. Atau tanya laki-laki yang punya istri yang cantiknya ijma gitu ya. Jadi sepakat semua madzhab bilang istrinya itu cantik. Tapi kasar, gak mau nurut. Ngelawan. Emang enak hidup sama wanita kayak begitu? Enggak. Jadi kecantikan tampan itu enaknya tuh dari jauh gitu loh. Kalau dari dekat gak enak. Kalau hanya ngandalin itu. Tapi kalau orang tuh biasa-biasa aja. Atau cenderung mungkin di bawah rata-rata, tapi dia punya ilmu. Ilmunya bermanfaat. Ilmunya melahirkan budi pekerti yang luhur, ibadah yang kuat, akhlak yang masya Allah, semua senang dekat sama dia. Nanti rumah tangganya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah biidznillah. Jadi itu nasihat para ulama tuh gitu dari dulu. Makanya ilmu itu benar-benar masuk ke hati masyarakat tuh, karena benar-benar dikampanyekan, dipromosikan, dan memang benar umat itu harus dibawa kembali ke ilmu, mulai dari ilmu agama, baru setelah itu ilmu agama kuat, dasar kuat, baru masuk ke spesialisasi ilmu dunia. Justru kan sejarah mencatat ketika umat itu ilmu agamanya kuat, dunianya pun juga akan kuat. Bagaimana kita punya peradaban di Eropa, di Spanyol, di Portugal, di sebagian Prancis, atau biasa dikenal dengan Andalusia dan lain-lain. Jadi dulu tuh kamu terus belajar, nak. Nanti uang datang deh ke kamu. Ada nggak kita sekarang bilang itu? Kamu harus dekat sama Allah. Kamu harus belajar yang benar. Ilmu kamu. Kamu sangat khawatir, takut miskin. Uang datang nanti. Dan itu bukan orientasi kamu gitu. Orientasi kamu itu belajar karena Allah. Nanti uang datang sendiri. Bukan berarti nggak berusaha. Tapi kan ingat sabda Nabi, man kana til akhiratu hammah jama'a Allahu syamlah wa ja'ala ghina fi qalbi wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang akhirat menjadi ambisinya, orientasinya, Allah akan urai segala masalahnya. Dan Allah akan berikan kekayaan di dalam hatinya. Dan dunia itu datang dengan kondisi hina, datang. Jadi bersyukur kita ketika Allah beri kesempatan kita bisa belajar Riyadhus Shalihin atau buku-buku para ulama yang lain. Apa apalagi kita bisa rutin mengkaji, dan di waktu pagi pula, di awal hari, di waktu berkah, dan menjadi start di sebuah hari tersebut, start di segala aktivitas-aktivitas kita di hari itu kan nikmat banget dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang mengerti kehidupan, bagi orang yang bukan hanya perhatian secara materi atau fisik, memperhatikan kualitas hati dan jiwanya sebelum fisiknya. Itu yang perlu ditanamkan dan dikampanyekan terus, dan itu nasihat para ulama kita. Makanya kan dulu para ulama klasik dulu atau orang tua dulu tuh ketika ngelihat anaknya punya kekurangan dari segi fisik, itu benar-benar semakin ditekankan anaknya tuh harus dekat sama Allah dan belajar agama biar bisa dekat sama Allah. Kenapa? Karena itu tadi, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Kalau orang punya iman, punya ilmu, mau fisiknya biasa, mau fisiknya kekurangan, dia akan diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala alam isawab. Maka marilah kita bersyukur dan terus minta pertolongan kepada Allah agar Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan ini harus menjadi jati diri kita. Kita ini harus jadi umat yang cinta ilmu, suka belajar, dan ilmu yang bermanfaat, bukan hanya belajar teori aja. Nas'alullah salamah wal afiyah wa nas'alullah ilman nafi'ah. Lalu perkuat tauhid kita, syahadatin kita, komitmen kita dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahji bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Itu yang perlu kita tanamkan hadirin. Mari kita kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Hadirin yang Allah muliakan, kita telah menjelaskan atau sedang menjelaskan tentang bagaimana kondisi manusia ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Hadirin Allah muliakan, kita kembali ke hadith kita, hadith Abdullah bin Abbas. Ya ayuhannas innakum mahsyuruna ilallahi hufatan uratan gurlah. Wahai manusia, kalian akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi tidak pakai alas kaki, telanjang bulat, dan tidak di khitan. Lalu Nabi SAW membacakan ayat, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Dalam surat Al-Anbiya 104, sebagaimana kami memulai penciptaan untuk pertama kali, begitulah kami akan mengulanginya kembali. wa'dan alaina, ini janji yang pasti kami tepati. Inna kunna fa'ilin, dan pasti kami akan wujudkan dan laksanakan. Lalu Nabi mengatakan, ala wa inna awwalal khalaiqi yuksa yawmal qiyamati Ibrahim. Dan ketahuilah, sesungguhnya manusia pertama yang diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sini ulama menjelaskan bahwa setelah dibangkitkan, setelah dikumpulkan dalam kondisi teranjang bulat, tidak dikhitan dan tidak pakai alas kaki, lalu manusia akan diberikan pakaian. Dan yang pertama kali diberikan pakaian atau dipakaikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini keterangan para ulama. Kata Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, wa fi hadzal hadits dalilun ala anna an-nas yuksawna ba'da an yakhrujuna kufatan uratan ghurla. Hadits ini dalil bahwa manusia akan diberikan pakaian setelah mereka dikeluarkan, atau setelah mereka keluar dalam kondisi tidak pakai alas kaki, telanjang bulat, dan tidak dikhitan. Tapi para ulama mengatakan, walakin bi'ai tariqin yuksaun, tapi bagaimana cara mereka diberikan pakaian? Allahu a'lamu bidzalik. Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu. Tapi jelas setelah diberikan, dikeluarkan kata beliau dalam kondisi demikian, dikumpulkan dalam kondisi demikian, terus nanti manusia akan diberikan pakaian. Dan yang pertama kali diberikan pakaian dari makhluk dan manusia adalah Nabi Ibrahim. Ada pembahasan yang mendetail dalam masalah ini. Sebagian ulama membahas apakah Nabi SAW masuk ke dalam kata makhluk dalam hadis ini atau tidak. Dan ada waktunya kita bicara itu, tapi intinya kita kembali lagi ke hadis bahwa secara zahir bahwa yang pertama kali diberikan pakaian dari makhluk, dari manusia pada saat itu adalah Nabi Ibrahim. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Nabi Ibrahim? Dijelaskan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, dikaunihi ulqiya finnari uryana. Di antara hikmahnya, karena Nabi Ibrahim itu dilemparkan dalam kobaran api, dan pada saat dalam kobaran api itu beliau tidak berbusana. Masih ingat kisahnya? Semoga suatu saat kita bisa bahas, semoga Allah mudahkan. Kan Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 68, qalu harriquh, mereka berkata bakarlah dia. wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian benar-benar mau bertindak. Lalu apa ketika Nabi Ibrahim mau dilemparkan ke dalam kobaran api? Qalu qulna ya naru, lalu kami berfirman, wahai api, ya naru, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, berubahlah jadi dingin dan memberikan keselamatan bagi Ibrahim. Jadi wahai api, berubahlah jadi dingin. Lihat, Allah Maha Mampu, Allah Maha Berkuasa. Apa susahnya Allah rubah api dengan sifat panasnya jadi dingin? Dan lihat, bukan hanya dingin, lihat ayatnya, bardan wa salama, dingin dan nyaman, yang memberikan keselamatan. Karena kalau dingin aja orang bisa mati beku. Ini bukan hanya dingin dan selamat. Nabi Muhammad selamat. Dan dijelaskan sebagai apa? Pada saat itu yang merasakan dingin dan nyaman hanya Nabi Muhammad. Hanya tubuh Nabi Muhammad. Pakainya terbakar, kan dilemparkan ke api, pakaian terbakar, jadi beliau yang dingin aja. Nah, oleh karena itu beliau tidak berbusana, dan nanti pada hari kiamat beliau pertama kali diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Imam Ibnu Hajar juga mengatakan wala yalzam min khususiyatihi bidzalika, dan tidak harus keutamaan ini yang dimiliki oleh beliau itu membuat Nabi Ibrahim di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini hanya satu sisi, bukan keutamaan mutlak. Dan itu hal yang biasa, sebagaimana mujizatnya Nabi Isa AS menghidupkan orang mati. Dan itu kekhususan dari sisi itu alaihi salam. Jadi Allah mengatakan ini ada kaitannya dengan ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim di dunia. Makanya hadirin Allah muliakan, kalau kita beriman, kalau kita bertakwa di setiap ujian-ujian kita, kita akan dapat gantinya di akhirat. Dan sebelumnya kita akan bahagia di dunia. Allah itu Ahkamul Hakimin, hadirin, pemutus yang maha bijak dan paling bijak. Sekecil apapun itu, akan Allah ganti. Akan Allah ganti. Kecil apapun rasa sakit kita, tidak nyaman kita, itu Allah akan ganti di akhirat. Dan di dunia kita gak akan hancur. Dan Nabi Ibrahim diselamatkan, dan sampai hal-hal detail seperti ini membuat beliau diutamakan pada hari kiamat. Karena itu tetaplah istiqomah dalam kondisi apapun. Dan yakin gak ada yang akan berbuah manis. Semua akan berbuah manis. Makanya kan apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 115. Allah berfirman, "Wasbir." Wasbir. Dan bersabarlah. Dan bersabarlah. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah enggak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Sabar. Enggak akan sia-sia. Jadi enggak ada alasan kita sudah habis kesabaran saya. Habis. Allah enggak sia-siakan. Sabar. Anda perlu tahu kesabaran saya ada batasnya. Enggak, kita gak harus mengucapkan kata-kata demikian. Oh, gak ada yang sia-sia. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah gak akan pernah menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan. Ala wa innahu sayuja'u bi rijalin min ummati fa yu'khadhu bihim dhatash shimal. Dan ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan didatangkan sebagian atau beberapa orang dari umatku, lalu mereka diseret ke sebelah kiri. Maka aku berkata, ya Rabbi ashabi, maka Nabi SAW mengatakan, wahai Rabku, wahai Rabku, itu para sahabatku. Lalu dijawab, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau enggak tahu apa yang telah mereka perbuat. Apa yang mereka perbuat dari hal yang tidak sesuai dengan konsepmu ihdath. Membuat hal yang baru, yang berbeda dari metodemu, sunnahmu. Ahdath. Dan itu mereka lakukan setelah engkau wafat. Maka pada saat itu aku berusaha mengatakan sebagaimana dikatakan Nabi Isa, wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim. Aku yang menjadi saksi di tengah-tengah mereka selama aku hidup bersama mereka. Falamma tawfaitani, dan ketika engkau wafatkan aku, kunta antar raqib alaihim, engkau lah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau yang menyaksikan segala sesuatu. Lalu dikatakan, innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundhu faraqtahum. Lalu dikatakan kepada Nabi SAW, sesungguhnya mereka itu kembali ke keyakinan mereka, dimulai dari pada saat engkau meninggal dunia. Hadirin Allah muliakan, lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan bahwa ini adalah sahabatku. Hadirin Allah muliakan, ulama mengatakan bahwa respon Nabi SAW secara spontan ketika melihat ada sebagian orang dari umat yang diseret ke sebelah kiri, itu menunjukkan betapa sayangnya Nabi SAW kepada umatnya, bukan hanya di dunia sampai di akhirat. Itu menunjukkan asyafaqa wa rahma bil ummah, kata para ulama. Itu menunjukkan kasih sayang Nabi SAW, belas kasih Nabi SAW kepada umatnya. Dan itu enggak heran, Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang Rasul kepada kalian dari bangsa kalian, azizun alaihi ma'anittum, terasa berat dirasa oleh beliau apa yang kalian alami, harisun alaikum, beliau sangat ingin kebaikan, keselamatan bagi kalian. Nabi itu ingin banget kebaikan dan keselamatan bagi kita. Ingin sekali. Pokoknya gimana umatnya selamat. Bil mu'minina raufur rahim, dan sangat belas kasih, sangat penyayang terhadap orang-orang beriman. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu, ketika beliau melihat ada yang diseret ke sebelah kiri, maka beliau mengatakan itu sahabatku. Apa artinya yashfa ilallahi subhana fihim? Beliau berusaha kasih syafaat. Beliau berusaha menolong sahabat, atau mohon maaf, beliau berusaha menolong umatnya, mohon maaf. Beliau berusaha menolong sebagian orang yang secara zahir baik, termasuk umat beliau. Sampai dikatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau gak ngerti apa yang mereka kerjakan dari hal-hal baru setelah engkau wafat. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi kita ditunjukkan betapa sayangnya Nabi kita kepada kita, dan betapa peduli Nabi kita terhadap kita. Dan pada saat itu, raja dan pemilik hari kiamat adalah Allah. Itu yang kita baca setiap hari, Malik Yaumiddin, atau Malik Yaumiddin, raja dan pemilik hari kiamat. Dan Allah jelaskan mereka, sebagian umat ini melakukan kesalahan, yaitu melakukan ihdas dalam agama, mengerjakan hal yang keluar dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diperbolehkan. Dan juga dikatakan sebagian mereka ini tuh murtadina ala aqabihim, mereka kembali, mereka murtad ini bukan ini bukan artinya bahwa sahabat-sahabat Nabi murtad, enggak. Tapi kita tahu bersama di dalam sejarah ada yang murtad setelah Nabi SAW wafat, dan sebagian yang murtad itu yang dihadapi oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Makanya kan ketika Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah pengganti Nabi kita SAW dalam mengurus umat, salah satu PR pertama yang beliau berusaha selesaikan adalah menghadapi orang-orang yang seperti itu. Jadi justru para sahabat yang menghadapi mereka. Para sahabat yang berusaha menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, berusaha menjaga keautentikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika sebagian ada sebagian pihak tidak mau bayar zakat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, itu kan dihadapi kembali oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Lalu ketika bermusyawarah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, apa kata Abu Bakar? Aku tidak akan membiarkan ada orang yang membeda-bedakan antara Nabi pada saat Nabi SAW hidup dan pada saat Nabi SAW wafat. Enggak bisa dibiarkan seperti ini. Jadi mereka benar-benar menjaga keautentikan tuntunan dan sunnah Nabi SAW. Ketika salah satu sunnah Nabi SAW bayar zakat, harus bayar zakat. Jangan karena Nabi-Nya wafat gak bayar zakat. Itu yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan, jaga terus sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini udah punya sosok seperti ini dalam diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masa enggak semangat hadirin? Allah muliakan, ketika Nabi SAW dikatakan engkau tuh gak tahu apa yang dilakukan oleh mereka setelah engkau wafat, hadirin Allah muliakan, terus apa kata Nabi SAW? Beliau membaca surat apa? Coba kita lihat hadisnya. Al-Maidah ayat 117 kan. Hadirin Allah muliakan. Lalu sampai Al-Maidah ayat 118 kan. Ila qawlihi al-aziz al-hakim. Ya kan? Coba kita lihat artinya. Jadi setelah Nabi SAW dikata demikian, beliau mengatakan apa yang dikata Nabi Isa AS, wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim. Dulu waktu aku masih bersama mereka, aku yang jadi saksi mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Tapi setelah engkau wafatkan aku, engkau lah yang mengawasi mereka. Artinya aku enggak tahu. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Terus berikutnya apa? In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Jika engkau mengazab mereka, mereka hanyalah hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan kalau engkau ampuni mereka, engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu Nabi masih ngomong demikian loh hadirin. Dan jika engkau maafkan mereka, jika engkau maafkan mereka, engkau yang maha perkasa, engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Hadirin yang muliakan, lihat bagaimana respon Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak mengatakan, oh gitu ya Allah, ya udah azab aja mereka. Enggak. Beliau kata, in tu'adzibuhum fa'innahum ibaduk. Kalau engkau mengazab mereka, mereka hanya hambamu. Wa in taghfir lahum fa'innaka antal azizul hakim. Dan kalau engkau ampuni mereka, engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Makanya lalu dikatakan, enggak, mereka itu murtad. Lihat bagaimana rasanya, beda enggak responnya? Itu bagian dari umatku. Engkau kan enggak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat. Oh gitu ya, yaudah. Yaudah, siksa aja. Dengan respon, oh saya enggak ngerti. Saya mengawasi mereka, saya saksi ketika saya hidup. Setelah engkau wafatkan saya, engkaulah yang maha mengawasi. Dan kalau engkau mengazab mereka, mereka hanya hambamu, itu hakmu ya Allah. Dan jika engkau ampuni mereka, engkau adalah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabiur Rahmah hadirin. Nabi kita ini sayang sekali. Lihat bagaimana cara merespon dengan penuh adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau menggabungkan antara sayang sekali dengan atau berusaha memberikan kebaikan kepada seluruh manusia, digabungkan dengan bagaimana beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Beda sama kita ya. Kita dengan dalih sayang sama orang, akhirnya kita tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Enggak menunaikan hak Allah. Dengan dalih sayang sama orang, sayang sama manusia, dengan dari hablum minan nas, akhirnya kita mencederai hablum minallah. Hablum minan nas penting. Lihat Nabi SAW sangat sayang sama manusia, sampai dibela nih. Beliau berusaha menolong. Terus kalau katakan, engkau gak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau wafat, okay. Kalau engkau mengadab mereka ya Allah, mereka hanya hambamu. Tapi jika engkau ampuni mereka, engkau lah Al-Aziz, Al-Hakim. Allahu Akbar. Lihat bagaimana Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sikap-sikap ini enggak mengetuk hati kita hadirin? Untuk berusaha lebih mengenal beliau Sallallahu alaihi wasallam, untuk lebih berusaha mendekat dengan sunnah beliau Sallallahu alaihi wasallam, untuk semakin berusaha meneladani beliau Sallallahu alaihi wasallam, berusaha mengejawantahkan tuntunan beliau yang begitu penuh dengan nilai-nilai kasih sayang sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita ingin mencontoh beliau dalam berusaha menebar kebaikan kepada manusia, berusaha menebarkan kebaikan, kasih sayang kepada manusia, kepada lingkungan. Makanya bahkan pada saat orang beriman disuruh amar ma'ruf nahi mungkar, nahi mungkar mencegah kepada kemungkaran, itu pun dalam rangka menyayangi manusia, menyayangi sesama, menyayangi orang yang sedang bermaksiat tersebut atau yang telah melakukan maksiat, bukan karena ingin menghancurkan mereka, tapi karena sayang. Kita gak mau mereka diazab sama Allah. Maka oleh karena itu orang-orang beriman berusaha mengingkari maksiat tersebut dan menghentikan pelaku maksiat dari maksiatnya. Karena mereka meneladani Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Yang berusaha menggabungkan selalu dua unsur. Beradab dengan Allah, memenuhi hak Allah, dan menyayangi manusia. Harisun alaikum. Beliau tuh punya semangat besar untuk memberikan kebaikan untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Dan sangat sayang, sangat belas kasih kepada orang-orang beriman. Yang disayangkan hal ini terkadang gak terlihat. Padahal ini salah satu sunnah Nabi SAW. Makanya sampai seperti itu ya, sampai dalam itu tadi, dalam perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Pada saat orang beriman diminta mengkoreksi saudaranya yang salah, itu mengkoreksi karena sayang. Sebagaimana ketika guru mengkoreksi tugas murid-muridnya dan menyalahkan yang salah dari murid-muridnya, apakah karena guru itu benci? Enggak. Karena guru itu sayang. Dan suasana sayang itu yang dibangun dalam kelas. Atmosfer kasih sayang itu yang terasa ketika ada guru menyalahkan muridnya di dalam kelas. Dulu kan gitu kan. Kenapa kita gak baper, kita gak tersinggung ketika tugas matematika kita disalahkan guru kita? Karena kita tahu ini karena sayang sama kita, karena ingin kebaikan untuk kita. Kalau gak disalahin, kita berantakan, hadirin. Jadi sampai pada titik itu, sampai pada syariat itu suasana itu harusnya suasana kasih sayang, apalagi yang lain. Dakwah itu suasana kasih sayang, jemaah. Bil mu'minina raufur rahim. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah itu karena kasih sayang. Ketika Allah berfirman, la in asyrakta la yahbathanna amaluka, jika engkau melakukan kesyirikan, amal ibadahmu akan hancur. Nah, kita enggak mau ada di antara kita yang terkena ayat tersebut. Kita ingin semua amal ibadah semua kita ini diterima sama Allah. Diterima sama Allah. itu hal yang penting untuk kita tanamkan. Jadi kita lihat bagaimana kasih sayang Nabi SAW, bagaimana beliau masih berusaha membantu di hari kiamat kelak. Ini yang harus kita teladani dan kita semakin yakin untuk terus menjadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini melakukan kesalahan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan dengan demikian berakhirlah hadis yang ke-169. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mudahkan Ustaz dalam menjawab pertanyaan ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan memanfaat segala khilaf Imam Nawawi, lalu Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah angkat wabah ini segera, dan Allah mudahkan kita untuk bisa kembali ke jalan tatap muka. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, apakah hadis tentang mengambil makanan jatuh ini berlaku untuk batita, Ustaz? Dan terkadang bahkan sering anak makanannya tidak habis jadi dibuang. Apakah semacam ini menyelisih hadis dan berdosa, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, bayi kita ini ghairu mukallaf, belum dibebankan syariat. Jadi gak usah khawatir bayi kita berdosa, karena bayi kita ini belum mukallaf, belum akil, dan belum balig. Tapi tanggung jawabnya ke kita, gitu loh. Kita akan ditanya nanti. Jangan sampai kita melakukan tindakan tabdzir atau mubadzir. Dan kan dalam dunia makan memakannya anak-anak bayi kan sudah hal biasa kalau ibunya ikut makan, gitu loh. Makanya ya di bulan Ramadan itu ketika puasa yang sering kecolongan diantaranya siapa? Ibu-ibu yang kasih makan anaknya, karena udah kebiasaan, gitu loh. Nanti ikut makan atau bersih-bersihin masuk juga ke mulut, ya pas lagi puasa lupa. Jadi udah bersihin, gitu, dan dididik anak kita untuk menjaga itu, ya kita. Makanya buatinya jangan berlebih-lebihan, secukupnya. Dan kalau ada yang apa, ada yang jatuh atau itu, diambil. Kalau anak kamu makan, ya ibunya makan. Dan diedukasi tuh anak kita tuh diedukasi. Cerita aja, tapi kan dia belum ngerti. Jangan remehkan anak kecil, anak kita tuh masya Allah. Jadi dia edukasi ibunya sambil makan. Jangan bilang ibu, lihat dong ibu juga lapar nak, jangan bilang begitu. Ini ibu makan karena sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. jangan ada makan yang tersisa, jangan ada makanan yang tersisa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Satu lagi satu di usia berapa anak perempuan dipisah tidur dengan orang tuanya? Jazakallahu khairan barakallahu fik. Masalah tempat tidur itu secara singkat itu mulai kita ini di usia 7 tahun. Anak perempuan dipisahkan dengan anak laki-laki. Atau ketika mereka sudah mengerti aurat. Mengerti aurat laki-laki dan wanita. Itu yang perlu kita tanamkan. Di antaranya misalnya surat An-Nur ayat 58. Ketika Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya hamba saya diantara kalian, walladzina lam yablughul hulum minkum thalatha marrat, hendaknya dan juga anak-anak yang belum balig itu kalau mau masuk di 3 waktu minta izin dulu min qabli salatil fajr. 3 waktu tersebut kapan, di mana anak harus minta izin kalau mau masuk kamar gitu. Yang pertama sebelum min qabli salatil, sebelum fajar, sebelum waktu subuh kalau mau masuk minta izin. Wahina tada'una thiyabakum minal zahira, dan ketika kalian menanggalkan pakaian kalian di siang hari. Wa min ba'di salatil isya, dan ketika setelah salat isya. Thalathu awratil lakum, itu 3 waktu di mana kita itu suka, bukan apa, ini 3 waktu di mana aurat kita itu suka tersingkap pas istirahat. Itu atau lagi melakukan aktivitas atau hubungan suami istri. Nah, anak-anak di waktu tersebut itu harus minta izin. Atau di waktu-waktu lain di mana aurat tersingkap sebagaimana illatul hukum dalam ayat ini. Atau alasannya adalah untuk menjaga aurat. Jadi kalau itu tuh harus dijaga. Wallahu ta'ala misal. Masalahnya cukup panjang tapi kira-kira demikian. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah menjaga kita pada hari kiamat nanti. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.